Zaman ini edan dan tambah edan. Anak-anak tak lagi hormat pada orang tua. Tak mengabdi, apalagi bangga. Tak sedikit anak-anak tergelincir pada jalan yang salah. Mempersalahkan orang tua atas apa yang tak bisa mereka nikmati. Konfrontatif, memberontak menjadi warna-warni zaman ini. Zaman edan memang makin edan. Tapi semua tak lepas dari kegagalan orang tua untuk mewariskan kebenaran, sikap hormat dalam kehidupan. Sehingga semua terlibat pada kegelisahan. Anak gelisah dengan dunianya. Ia merasa hanya menjadi korban dari sebuah warisan yang salah. Sementara orang tua gelisah karena tak melihat harapan di depan. Kecuali kegelisahan, ketakutan yang cukup mengerikan. Semua terporok, semua terpojok, semua tak berdaya. Mengapa? Itu sebuah tanya. Jawabnya sangat sederhana. Kita lengah. Maka konfrontasi yang tak seharusnya telah muncul. Anak yang seharusnya menghormat orang tua tak lagi melakukannya. Koreksi perlu dilakukan untuk semua pihak. Sehingga orang tua dan anak muda harus menjadi generasi yang bertanggung jawab untuk memperbaiki diri supaya bisa mencipta masa depan yang menjanjikan dalam hidup benar, penuh dengan ketenteraman, kebersamaan yang memberikan rasa nyaman. Sehingga di sana ada kebersamaan yang luar biasa. Konfrontasi anak terhadap orang tua patut disesali. Tetapi kelengahan orang tua tak boleh dilupakan. Sehingga dua-dua yang bersalah perlu untuk duduk bersama merumuskan ulang indahnya keluarga. Bukankah seharusnya kita berpikir di dalam keluarga, berpikir bagi keluarga, dan menyumbang bagi negeri keluarga kita yang bisa menjadi teladan, keluarga kita yang bisa menjadi harapan bagi model keluarga masa depan. Semoga Anda dan saya terpanggil untuk menyuguhkan kehidupan keluarga yang bisa dijadikan harapan, menggapai, membangun kebersamaan yang ada dalam keutuhan. Selamat untuk berlomba, selamat untuk berkompetisi menjadi keluarga yang luar biasa. Bersama saya, Bigman Sirait.